Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab salat at-tatawwu'. Naam. As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah mengatakan babu salati at-tatawwu'. Bab salat tatawwu'. Apa yang dimaksud dengan tatawwu'? Apa makna tatawu'? Tatawu', kata tatawu' sebenarnya penggunaannya dimutlakkan untuk seluruh amalan ketaatan yang mencakup amalan wajib dan sunnah mustahab. Faham? Ana ulangi. Kata tatawu sebenarnya penggunaan kata ini dimutlakkan untuk seluruh amalan ketaatan, baik yang wajib maupun yang mustahab. Apa dalilnya? Dalilnya ayat 158 dari surat Al-Baqarah. Ayat 158 dari surat Al-Baqarah. Perhatikan ayatnya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Maka dari itu barang siapa berhaji ke Baitullah atau berumrah, tidak mengapa baginya mengerjakan tawaf pada keduanya, pada bukit Safa dan Marwah, yakni sa'i. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Huna syahid. Perhatikan bagian akhir ayat. Wa man tatawwa'a, wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Allah mengatakan wa man tatawwa'a khairan, barang siapa mengerjakan kebaikan, fa inna Allah syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Maha menyukuri lagi Maha mengetahui. Nah, awal ayat menjelaskan tentang amalan sa'i di bukit Safa dan Marwah. Dari bukit Safa ke Marwah dan kembali lagi 7 kali, 7 putarannya. Kemudian Allah menutup memuji amalan tersebut dengan mengatakan barang siapa melakukan tatawu kebaikan, mengerjakan amalan ketaatan, tatawu di sini ketaatan, amalan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha menyukuri lagi Maha mengetahui. Apa hukum sa'i antara bukit Safa dan Marwah dalam ibadah haji dan umrah? Rukun dari rukun-rukun haji dan umrah, bukan sekadar wajib apalagi mustahab, bahkan merupakan rukun dari rukun-rukun haji dan umrah. Bersama dengan itu Allah mengatakannya sebagai tatawu', faman tatawwa'a khairan, barang siapa melakukan tatawu' kebaikan, yaitu melakukan tatawu' kebaikan ketat yang dimaksud di sini apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Pada itu rukun haji dan umrah. Ini menunjukkan, ini dalil bahwa kata tatawu' penggunaannya untuk seluruh ketaatan, baik itu amalan wajib maupun mustahab. Itu asal penggunaannya dalam syariat sebagaimana pada ayat tadi. Namun barakallahu fikum, perhatikan fuqaha, ya, ahli fikih, mereka membuat istilah khusus di pada mereka, pada fikih, dalam ilmu fikih, bahwa taqawwu' suatu istilah yang digunakan untuk amalan-amalan mustahab, untuk amalan-amalan sunnah. Jadi jika kita mendapati istilah tatawur pada keterangan fuqaha, maka yang mereka maksud apa? Jawabannya yang mereka maksud adalah amalan apa? Amalan mustahab. Kalau ada istilah tatawur antum dapatkan pada keterangan fuqaha, yang mereka maksud adalah amalan mustahab, khusus amalan mustahab. Seperti ini misalkan, Sa'di membuat babu salatit tatawu. Nah, ini menurut istilah fuqaha. Jadi tatawu yang dimaksudnya adalah salat sunnah. Ketika kita membaca ayat atau hadis, kemudian mendapati kata tatawu, jangan bawa ke istilah fuqaha. Nah, jangan bawa ke istilah fuqaha. Paham ya? Nah, ini mirip dengan kata makruh. Ini mirip dengan kata makruh. Kariha yakrohu makruh. Membenci. Pada istilah fuqaha, makruh artinya satu amalan yang apabila ditinggalkan karena Allah dalam rangka taat kepada Allah, menjalankan syariat, dapat pahala. Apabila dikerjakan tidak berdosa, beda dengan haram. Jika dikerjakan berdosa, itu pada istilah fuqaha. Tapi pada asalnya kata ini, penggunaannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam lisan salaf, makruh itu maknanya dibenci, yakni haram. Kecuali ada dalil yang menggeser ke makruh. Pada asalnya untuk sesuatu yang haram, dibenci di situ, ya, haram. Nah, jika dapat dalam ayat Al-Quran, dalam hadis, kata makruh, jangan artikan makruh yang berbeda dengan haram, tapi artikan makruh itu dengan haram. Nah. Tapi jika dapat istilah, tetapi jika anda mendapatkan istilah makruh pada keterangan fuqaha, maka bawalah ke makna makruh yang berbeda dengan haram, begitu. Baik, sudah difahami ya? Ini mengenal istilah. Baik. Di antara hikmah Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana, dan di antara rahmatnya kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk setiap amalan wajib, Allah juga mensyariatkan amalan sunnah yang sejenis dengannya. Untuk setiap jenis amalan wajib, Allah mensyariatkan amalan sunnah yang sejenis dengan itu. Tujuannya dua. Pertama, agar keimanan kaum mukminin semakin bertambah, semakin menguat, semakin sempurna dengan mengerjakan amalan sunnah. Karena iman itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yazidu bitta'ah, semakin kuat, bertambah kuat dengan ketaatan. Sehingga dengan semakin banyak melakukan, mengerjakan amalan-amalan sunnah, akan semakin kuat keimanan. Tujuan yang kedua, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan-amalan wajib di hari kiamat nanti. Untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada amalan-amalan hamba ketika menunaikan amalan wajib, ada saja kekurangan-kekurangan, kurang sempurna. Kekurang sempurnaan amalan wajib hamba itu di hari kiamat nanti akan ditutupi, disempurnakan dengan amalan sunnahnya yang sejenis dengan amalan wajibnya yang memiliki kekurangan itu. Begitu. Jadi kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan sholat fardu kita akan ditutupi, disempurnakan dengan amalan-amalan sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Baik itu sholat-sholat sunnah rawatib, sholat-sholat sunnah yang lainnya yang akan kita pelajari pada bab ini. Ya. Orang-orang yang menunaikan zakat malnya, ketika ada kekurangan pada penunaian zakat mal itu, maka akan ditutupi dengan sedekah-sedekahnya yang bersifat sunnah. Ketika ada kekurangan pada amalan haji dan umrah yang sifatnya wajib yang dikerjakan oleh seorang hamba, karena haji dan umrah itu wajib sekali seumur hidup ya, setelahnya sunnah. Yang rajih umrah juga wajib, itu yang rajih. Ada dalil ya, hadis yang menunjukkan itu. Nah, sekali seumur hidup. Boleh jadi ya, dan kemungkinannya begitu. Ketika menunaikan haji yang wajib, umrah yang wajib, ada kekurangan-kekurangan. Ada kekurangan-kekurangan. Nah, dengan haji berikutnya dikerjakan, umrah berikutnya dikerjakan yang sifatnya sunnah, itu akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada haji dan umrah yang wajib. Begitulah seterusnya. Untuk setiap amalan wajib, ada amalan sunnah yang sejenis dengannya untuk menyempurnakan kekurangan dalam menunaikan amalan wajib yang sejenis itu. Dalilnya, hadis seorang pria dari kalangan sahabat Nabi SAW meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuhu. Yang pertama kali dihisab dari amalan hamba adalah sholatnya. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat dari amalan hamba adalah amalan sholatnya, sholat fardunya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Fa in kana atammaha kutibat lahu tamatan, apabila hamba itu menyempurnakan sholat-sholat fardunya, dituliskan baginya sempurna pahalanya. Wa illam yakun atammaha, wa illam yakun atammaha, apabila hamba itu tidak menyempurnakan sholat fardunya, qala Allahu azza wa jal, Allah Azza wa Jal mengatakan, unzuru, mengatakan kepada siapa? Tentunya kepada para malaikat yang bertugas ya. Unzuru, perhatikanlah oleh kalian, hal tajiduna li abdi, apakah kalian mendapatkan untuk hambaku, hambaku tersebut yang dihisab itu, min tatawu'in, dari amalan tatawu. Nah, di sini penggunaan tatawu di sini adalah dengan makna mustahab. Ini dalil bahwa tatawu bisa bermakna mustahab. Bisa bermakna wajib, jadi meliputi. Nah, hal tajiduna li 'abdi min tatawu? Apakah kalian mendapatkan untuk hambaku itu amalan tatawu, amalan mustahab? Yani salat sunnah. Fatukammilu biha faridatah. Fatukammilu biha faridatah. Sehingga kalian menyempurnakan amalan fardunya dengan salat tatawu itu. Kalian menyempurnakan pahala salat fardunya dengan salat sunnahnya itu. Thumma zakatu kadhalik. Setelah selesai dihisab salatnya, berikutnya thumma zakatu kadhalik. Kemudian zakat juga begitu. Amalan-amalan lainnya juga berikutnya dihisab, zakat dihisab. Nah, jika ada kekurangannya maka dicarikan ya, zakat, amalan zakatnya bersifat mustahab, yakni sedekah-sedekah sunnahnya untuk menyempurnakannya. Ya. Thumma tu'khadul a'malu ala hasabi dzalik. Thumma tu'khadul a'malu ala hasabi dzalik. Kemudian amalan, seluruh amalan-amalan hamba akan dihisab dengan cara itu. Dengan cara itu. Jadi yang wajib dulu. Nah, kemudian jika sempurna, itu disempurna. Jika ada kekurangan, dicari amalan sunnah yang sejenis dengannya untuk menyempurnakannya. Begitu. Hadits ini riwayat Ahmad. Hadits ini riwayat Ahmad. Hadits sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkah. Al-Albani menilainya sahih dalam kitab Al-Mishkah. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i menilainya sahih dalam Al-Jami' As-Sahih. Dalam Al-Jami' As-Sahih. Baik. Dari sini kita sudah mengetahui faedah salat sunnah secara umum. Ya, begitu pula amalan-amalan sunnah lainnya secara umum. Dalam hal menyempurnakan kekurangan amalan wajib kita yang sejenis dengan itu. Tayyib. Ketahuilah bahwa salat tatawu, salat sunnah beraneka ragam. Beraneka ragam, bermacam-macam. Secara global, salat tatawu sunnah bisa diklasifikasi menjadi dua jenis. Ya, secara global kita klasifikasi menjadi dua jenis. Yang pertama salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Yang kedua salat sunnah muqayyad. Muqayyad. Baik. Ini globalnya. Nanti ada klasifikasi lebih detail lagi. Nah, yang pertama salat sunnah mutlak. Apa yang dimaksud salat sunnah mutlak? Salat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang disunnahkan diperbanyak secara mutlak tanpa batas di malam hari, mulai dari maghrib sampai subuh, mulai dari maghrib sampai subuh dan siang hari, mulai dari subuh sampai maghrib, kecuali di waktu-waktu terlarang. Oleh karena itu nanti ada pembahasan, ya, pelajaran khusus tentang apa saja waktu-waktu yang terlarang untuk sholat sunnah. Ya, ini untuk sholat sunnah mutlak. Jadi di luar waktu-waktu yang terlarang itu, perbanyak sholat sunnah mutlak. Dua rakaat salam. Tayyib. Sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Dalilnya, keumuman makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Keumuman makna ayat ke-77 dari surat Al-Hajj, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ruk'u wasjudu, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Ruku' dan sujud yang dimaksud di sini adalah ruku' dan sujud dalam sholat. Bukan ruku' begitu saja. Tidak sholat tiba-tiba ruku' begitu. Tidak ada syariat seperti itu. Tiba-tiba sujud. Nah. Ya. Kecuali kalau yang sudah kita lewati apa? Sujud apa itu? Sujud tilawah. Ada faktornya. Karena tilawah ayat sajdah atau sujud syukur ada faktornya. Adapun tidak ada faktor. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ruku, tidak ada sujud itu. Tidak ada dalam syariat. Baik. Jadi irka' wasjudu maknanya berarti apa? Ruku dan sujud. Ya, ini dalam sholat maksudnya. Jika kalian mendapati perintah seperti itu maksudnya sholat. Nah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, serta kerjakanlah kebaikan, moga-moga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, jadi asyahid, Allah memerintahkan orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, hai orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kalian. Perintah ini umum. Ya, meliputi sholat wajib dan sholat sunnah. Masih dalamnya sholat sunnah mutlak. Ya, kapan saja, di siang hari dan malam hari, kecuali di waktu-waktu terlarang. Nah. Dalil yang kedua, hadis. Hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim. Perhatikan, hadis ini ada kisahnya ya. Nah. Yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meriwayatkan, dia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu adalah aku pernah abitu bermalam tidur malam ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi. Sahabat itu ketika bersama Nabi berusaha untuk berkhidmat. Ini Nabiullah, Nabi Allah yang memiliki hak yang besar atas umatnya. Jadi sahabat itu yang benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan untuk berkhidmat kepada nabi mereka. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatih. Maka aku membawakan beliau wudu, yakni air wudunya untuk berwudu, wa hajatihi dan hajatnya. Ya, hajat yang dibutuhkannya saya bawakan. Nah, ini kan suatu khidmat yang dilakukan sahabat ini kan suatu kebaikan. Suatu kebaikan yang dilakukan kepada Nabi SAW. Nabi SAW menyukuri kebaikan sahabatnya itu. Ya, Nabi ingin membalasnya dengan mengatakan apa? Faqala li, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, faqala li, maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, sal, mintalah sesuatu. Jadi Nabi menawarkan agar dia meminta kepadanya sesuatu. Ini untuk membalas, ya, karena dia telah membantu berkhidmat. Fakultu, maka aku berkata, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, yang diminta bukan sesuatu dari urusan dunia atau sesuatu dari nikmat dunia, bukan. Ini menunjukkan himmah, cita-cita yang tinggi yang ada di hati sahabat. Yang selalu dipikirkan oleh mereka itu akhirat, bukan dunia. Selalu akhirat yang dipikirkan sama mereka. Nah, disuruh meminta apa yang dia minta? Kata dia, fakultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepadamu, wahai Rasul, agar bisa menjadi pendampingmu dalam jannah. Bisa bersama-sama denganmu dalam surga. Akhirat kan? Nah, surga. Bisa sama-sama dengan Nabi dalam surga. Qal, kata Nabi SAW untuk mempertegas kepada sahabatnya itu, au ghaira dhalik, au ghaira dhalik, atau selain itu yang kau mau. Au ghaira dhalik, atau selain itu. Qult, aku berkata, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, aku berkata, huwa dhaka, itulah dia yang saya mau, yang saya minta. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Fa'a'inni, maka tolonglah aku, ala nafsik, atas dirimu, agar bisa kamu bersama dengan aku nanti dalam jannah, bikathratis sujud, dengan kathratis sujud, dengan memperbanyak sujud dalam sholat. Memperbanyak sujud dalam sholat, yakni dengan sholat-sholat sunnah mutlak, diperbanyak di malam hari dan siang hari. Kapan saja kecuali waktu terlarang. Barakallahu fikum. Nah, dalilnya sudah disampaikan. Baik. Nah, termasuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Termasuk. Di antara yang termasuk dalam kategori sholat sunnah mutlak, 2 rakaat antara adzan dan qomat maghrib. 2 rakaat antara adzan dan qomat isya. 4 rakaat antara adzan dan qomat asar. Masih ingat ketika kita belajar sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib, ya, hanya maksimalnya 12. Maksudnya ada pendapat yang mengatakan hanya 10 bahkan. Tapi lebih kuat yang mengatakan 12. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ini antara adzan dan qomat subuh. 4 rakaat sebelum duhur. Ini antara adzan dan qomat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Adapun asar sebelum dan setelahnya tidak ada rawatibnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Hanya itu rawatib. Salat sunnah rawatib itu termasuk muqayyad. Yaitu terbatas. Ya, terbatas dengan salat fardu yang diikutinya. Nah, ada dalil-dalil sebagian kita lewati di sana. Ada dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkan 2 rakaat antara adzan dan qomat maghrib, ya, 2 rakaat antara adzan dan qomat isya. Itu sholat sunnah apa? Kan bukan rawatib. Kata Ibn Uthaymin itu sholat sunnah mutlak. Juga ada hadis yang sahih bahwa ada disyariatkan 4 rakaat sebelum asar, yang antara adzan dan qomat asar. Ya. Sebelum asar 4 rakaat bukan rawatib, itu apa? Salat sunnah mutlak. Baik. Salat sunnah mutlak di malam hari lebih utama afdol daripada salat sunnah mutlak di siang hari. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Kata Nabi sallallahu pada hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail. Salat malam, salat di malam hari. Jadi salat sunnah mutlak yang dikerjakan di malam hari lebih utama daripada salat sunnah mutlak yang dikerjakan di siang hari. Jadi misalkan, mana yang lebih utama? Salat sunnah mutlak yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Misalnya setelah salat maghrib, memperbanyak salat sunnah mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, mana yang lebih utama? Itu ataukah salat sunnah mutlak antara duhur dan asar? Ya. Mana yang lebih utama? Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya. Ini malam hari. Yang kedua, sholat sunnah mutlak antara duhur dan asar. Ini siang hari. Yang utama adalah, lebih utama adalah yang pertama. Karena itu di malam hari. Nabi mengatakan, wa afdalus sholati ba'dal fariidati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi, sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya lebih utama daripada sholat sunnah mutlak yang dikerjakan di siang hari. Wajib. Dan telah benar riwayat, sabit riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat sunnah mutlak antara maghrib dan isya. Pada hadis Ubaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang sahih bahwa Nabi AS mengerjakan sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya. Pada hadis Ubaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya, kana yusalli bainal maghribi wal isya. Kana yusalli bainal maghribi wal isya. Adalah Nabi AS sholat, mengerjakan sholat antara maghrib dan isya. Hadis riwayat At-Tabarani. Riwayat siapa? At-Tabarani. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Ini yang sahih dari Nabi SAW, yaitu amalan beliau mengerjakan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Adapun hadith-hadith yang diriwayatkan dalam bentuk sabda Nabi menganjurkan hal itu dengan menyebutkan keutamaannya, maka semuanya dhaif. Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ad-Dha'ifah jilid 1 halaman 680 dalam kitab silsilah Ad-Dha'ifah jilid 1 halaman 680, Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa seluruh hadis-hadis yang berisi anjuran mengerjakan sejumlah rakaat tertentu antara sholat maghrib dan isya merupakan hadis yang dhaif. Sebagian dari hadis-hadis itu lebih dhaif daripada yang lainnya. Yang sahih kata Al-Albani, yang sahih dari Nabi hanyalah amalannya beliau. Amalan Nabi SAW. Mengerjakan sholat di waktu itu tanpa penentuan jumlah rakaat. Adapun dalam bentuk sabda menganjurkan dengan jumlah tertentu keutamannya ini dan itu, semuanya dhaif. Statusnya kata Al-Albani sangat lemah, dhaifun jiddan. Dan tidak boleh diamalkan. Jangan dijadikan masuk dalam fadha'il a'mal. Ada hadis Nabi menganjurkan sholat antara maghrib dan isya sekian rakaat, keutamannya ini. Itu tidak boleh diamalkan karena statusnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah apa? Amalan Nabi tadi, hadis siapa? Yang telah disebutkan hadis Ubaid maula Nabi SAW, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kana yusalli bainal maghrib wa isya, adalah Nabi salat antara maghrib dan isya tanpa penentuan jumlah rakaat. Dan ini masuk dalam keumuman dalil-dalil yang menunjukkan salat sunnah mutlak di malam hari. Baik. Ya, ini yang kita pelajari malam ini. Jadi tentang sholat sunnah mutlak sudah selesai. Berikutnya kita akan pelajari sholat sunnah muqayyad. Ya, sholat sunnah muqayyad yang kita pelajari nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.